Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du ma'asyaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi kemudahan, diberi taufik untuk kita bersama-sama belajar, berupaya untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita berupaya untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Karena inilah ya, hakikat kesolehan seseorang. Dikatakan orang itu soleh atau salihah, seseorang itu baik, manakala baik hubungannya dengan sang penciptanya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, juga baik hubungannya dengan sesama. Tidak cukup salah satunya saja. Rajin sholat, rajin ibadah, tapi lesannya nyakiti tetangga, sepak terjangnya, tingkah lakunya bikin sakit hati. Ini pun bukan seorang muslim yang baik. Karena sebagaimana hadis yang sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang orang-orang muslim di sekitarnya itu selamat dari lesannya, selamat dari tangannya, tidak merasakan gangguan dari orang ini, baik gangguan lesan maupun gangguan tingkah laku. Tetapi juga sebaliknya, tidak dikatakan orang yang baik meskipun dia dengan orang sekitarnya ringan tangan. Benar gak ya anunya, perumpamaannya ringan tangan, benar? Bukan yang suka ngeplak itu bukan, apa itu? Suka mukul, bukan ya? Nah, itu apa namanya istilahnya? Ringan tangan kan? Nah, terus kalau suka bantu apa? Ringan tangan juga loh. Kok sama? Ya yes, pokoknya itulah ya. Intinya orang suka bantu ya, senyum, suka nolong ya. Kemudian tidak pernah mengganggu tetangganya, saudaranya. Tetapi ketika hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu rusak, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik, ya tidak juga dikatakan sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Percuma kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena sebagaimana kita tahu semuanya, seorang yang hubungan dia dengan Allah itu rusak, apalagi rusaknya parah, dengan kata lain orang yang musyrik, orang yang kafir, maka kebaikan-kebaikannya itu tidak ada gunanya bagi dirinya. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari kebaikan yang dia lakukan kepada sesama. Kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuran. Dan kami tampakkan, kami sodorkan apa yang dulu mereka lakukan, kebaikan-kebaikannya. Nanti di akhirat orang-orang kafir ini, terkait dengan orang kafir, kebaikan-kebaikannya itu ditampakkan kembali oleh Allah. Tetapi waja'alnahu haba'an mansuran, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan kebaikan-kebaikannya itu seperti debu yang berterbangan. Tidak bisa dia ambil, tidak bisa dia manfaatkan. Dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari kebaikan itu. Dia hanya mendapatkan balasan dari kebaikan-kebaikannya itu di dunia. Sebagaimana hadis yang barangkali juga sering kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal kafira idza amila hasanatan at'amahullahu biha fid dunya tu'matan au kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh seorang kafir apabila dia itu melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan makan untuknya dengan sebab kebaikan itu. Maksudnya dibalas dengan rizki di dunia. Balasannya di dunia. Enggak ada balasan di akhirat. Ya rugi, ya kan? Rugi. Beda dengan orang yang beriman. Sama-sama melakukan kebaikan, taruhlah ya, taruhlah sama-sama membantu tetangganya. Ada tetangga yang miskin, kesusahan, ada keluarganya yang sakit, masuk rumah sakit misal. Ada seorang muslim yang bantu, taruhlah bantunya sama saja, sama-sama membantu 1 juta buat biaya pengobatan. Yang muslim bantu 1 juta, ya, yang kafir juga bantu 1 juta. Ya. Maka balasan yang didapatkan sangat jauh. Ya. Orang yang kafir, dia akan hanya mendapatkan balasan di dunia. Sementara orang yang beriman, ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habba." Permisalan orang yang dia itu menginfakkan hartanya di jalan Allah, membelanjakan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, kama sali habbatin, kata Allah, seperti sebuah biji. Benar enggak sebuah biji? Kalau seekor biji salah-salah ya. Sebuah biji, apa biji itu buah? Hah? Sebutir. Ah betul, masyaallah barakallahu fiik. Sebutir biji. Nah, masyaallah. Jazakumullah khairan. Seperti sebutir biji. Nah, pas ini. Ambatat sab'a sanabil, yang dari satu butir biji ini tumbuh menjadi sebuah pohon yang memiliki 7 cabang. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, Di setiap cabang keluar 100 butir biji. Dari satu biji muncul 7 cabang, dari satu cabang masing-masing 100 butir biji. Totalnya pinten? 700 nggih. 700. Dari satu butir menjadi 700 butir. Nah, ini orang muslim. Belum lagi balasan yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang yang dia melakukan kebaikan ya, falahu asru amsalha, maka dia mendapatkan balasan minimalnya asru amsalha, 10 kali lipatnya. Ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila at'afin katsirah, sampai pelipat gandaan yang banyak. Itu seorang muslim. Nah, barakallahu fikum. Dia bisa memetik balasan itu di akhirat. Sementara orang kafir di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Bedanya hanya dari sisi karena iman. Iman yang menjadikan balasan itu berlipat ganda. Kembali kepada permasalahan kita, orang yang saleh dikatakan orang itu baik manakala baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga baik hubungannya dengan sesama. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang ya mujtama yang salihah, masyarakat yang baik, itu berawal dari keluarga yang baik pula. Ya. Kalau keluarga-keluarga yang ada di masyarakat itu rusak, ya bagaimana akan terwujud masyarakat yang baik? Ya tidak akan. Ya. Masyarakat yang baik hanya akan terwujud manakala anggota masyarakat itu, keluarga-keluarga yang ada di lingkungan itu adalah keluarga-keluarga yang baik, yang saleh dan salihah. Sehingga kesalihan itu berawal dari dalam keluarga. Makanya di sana ada ungkapan yang disebutkan oleh sebagian atau para ulama kita dari orang-orang bijak mengatakan ya, solahul mujtama bisolahil usrah, kebaikan masyarakat itu tergantung pada kebaikan keluarga. Oleh karena itu kalau kita memperhatikan agama Islam yang mulia ini sangat memperhatikan kebaikan sebuah keluarga. Sangat memperhatikan. Banyak sisi yang disyariatkan di dalam agama ini dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang baik. Karena inilah ibarat dalam sebuah bangunan bata. Kalau batanya itu bata yang bagus-bagus, ya kan? Bukan hanya kuat, misal, tetapi juga bagus penampilannya, tampak penampakannya. Maka bangunannya pun kuat dan bagus, indah. Seperti masjid ini, masya Allah, barakallahu fikum. Nah, tetapi coba kalau misalkan batanya bata yang sudah keropos, ya, bakare ora mateng, misalnya kan. Kemudian nyetake pletat-pletut, wis ora karuan pokoke, ya. Menceng-menceng orang genah, ya kan? Menceng kanan, menceng kiri, ya kan? Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Coba kalau dipasang, ya kan? Dideleng bae ora nyenengi, ya kan? Ditendang rubuh, ya kan? Tayyib, barakallahu fikum. Demikian juga sebuah masyarakat, kalau penyusunnya itu adalah penyusun yang baik, masyarakat pun baik. Tapi sekarang kita lihat bagaimana contoh-contoh perhatian Islam di dalam membentuk keluarga yang baik. Dan ini yang kita bersama, saya pribadi dan antum semuanya, mari kita berusaha nanti untuk mewujudkan, berusaha untuk kita terapkan. Ahibati fillah a'azzakumullah. Secara asal atau secara global ya, barangkali sebelum kita contohkan secara contoh-contoh terperinci, secara global sebuah keluarga dikatakan keluarga yang usrah muslimah, yang salimah, ya, yang salihah, keluarga yang keluarga muslim yang bagus, manakala diterapkan di situ bimbingan dan aturan Allah Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pendeknya kayak gitu. Kalau aturan dan bimbingan Sang Pencipta, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diterapkan dalam sebuah rumah, maka pasti akan terwujud, ya, keluarga yang salihah, ya, usrah yang salihah. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk mewujudkan aturan-aturan ini, ya, secara apa namanya, secara sedikit terperinci, berarti di situ rumah yang dihidupkan dengan beribadah kepada Allah, ibadah-ibadah, ya, dilakukan di rumah itu. Dilakukan di rumah itu ta'awun, saling tolong, ya, saling bantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau ada anggota keluarganya yang ada sisi kekurangan, kekurangan dalam hal ketaatan kepada Allah, diingatkan, ya, dinasehati, diluruskan dengan lemah lembut. Nah, saling mengisi, saling melengkapi, saling mengingatkan, terjadi ta'awun antara anggota keluarga, bukan sekedar ta'awun masak, ya kan? Ko singgawe sambel ya, ya, aku singgawe goreng kerupuk. Nah, umine sing masak sayure misalkan. Bukan hanya sekedar ta'awun, itu bagus kalau ada ta'awun kayak gitu. Cuman yang justru lebih penting adalah ta'awun dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di keluarga tersebut. Nah, barakallahu fikum. Coba kita melihat di antara bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk membentuk keluarga yang baik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan agar rumah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Di antara contohnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya, sebagaimana hadis yang masyhur, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdhalus salati, ya, salatul mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat adalah salatnya seseorang di dalam rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat fardu. Sebaik-baik salat, salatnya seseorang di dalam rumahnya, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya, dilakukan di masjid. Nah, bahkan di sana ada sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama kita, di antaranya, ya, disebutkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, salatul rajuli tatawuan, salat seseorang, ya, secara sunnah, sholat sunnah ya, haitsu la yarahun nas, di mana sholat sunnah itu tidak dilihat oleh manusia, ta'dilu ya sholatuhu ala ayunin nas ya 25. Maka sholat sunnah yang tidak dilihat oleh manusia tadi itu setara dengan sholat dia yang dilakukan di hadapan manusia 25 kali. Sholat dia sendirian ya, itu sejajar atau setara dengan 25 sholatnya yang dilakukan di hadapan manusia. Kata para ulama ya, hadis ini diantaranya adalah dorongan untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Kenapa? Karena umumnya sholat sunnah di rumah itu tidak dilihat oleh orang. Beda kalau sholat sunnahnya di masjid. Adzan, datang ke masjid, melakukan sholat sunnah, biasanya ya ada yang lihat. Berbeda kalau dia sunnah di rumah, sholat sunnahnya dilakukan di rumah, kemudian berangkat ke masjid melakukan sholat fardu ya, maka otomatis ya apa namanya, sholatnya yang di rumah itu bisa disembunyikan dari manusia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita berupaya untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah sangat banyak, entah itu sholat rawatibnya, ya, entah itu sholat-sholat sunnah mutlaknya dilakukan di rumah. Dan sholat sunnah yang dilakukan di rumah ini, selain pahalanya lebih besar, pengaruhnya juga sangat besar terhadap kesolehan sebuah keluarga. Nah, kalau sang bapak ya mau berangkat sholat jamaah, sholat sunnah dulu di rumah, pulang dari masjid sholat sunnah di rumah, nanti pas waktunya duha sholat sunnah di rumah, barangkali pas istirahat ya siang hari sebelum tidur, barangkali ya kan wudu, kemudian melakukan beberapa rakaat sholat sunnah mutlak, malam juga demikian, barangkali sebelum tidur ada kesempatan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Kalau yang seperti ini sering dilihat oleh anak-anaknya, dilihat oleh istrinya ya, maka akan memberikan pengaruh yang baik, akan menjadi seorang suami teladan di dalam rumah tangganya. Sang istri ya kan, ketika melihat suaminya sregep sholat kayak gitu ya kan, kalau kemudian tidak pernah melakukan sholat sunnah ya kudune malu ya kan? Suaminya besok sregep sholat sunnah barangkali sehari sampai 100 rakaat, masa sang istri tidak melakukan sholat sunnah ya malu kudune ya kan, kudune ya kan? Anak, coba anak yang masih kecil melihat bapaknya sholat sunnah, melakukan sholat di rumah, ngintil ya kan, ngikut di samping melu ya kan, nyontoh bapaknya ya. Coba kalau itu sering dilakukan, kalau anggota keluarga sudah biasa melakukan sholat sunnah di rumah ya, bagaimana tidak menjadi keluarga yang salihah ya. Nah, barakallahu fikum, akan datang ketenangan di situ. Barakallahu fikum. Nah, satu, sholat sunnah. Kemudian di antara perhatian Islam untuk membentuk keluarga yang usrah, yang salihah, ya, adalah menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di rumah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan, ya, oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan, maksudnya seperti kuburan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna asyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh setan akan lari dari rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Kita perhatikan dua kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bukan kalimat yang tidak ada kaitannya. Pertama, Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Yang kedua, setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Seolah-olah beliau mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, maka dari hadis ini juga para ulama kita mengatakan, hadis ini juga sekaligus menunjukkan larangan membaca Al-Quran di kuburan. Nah, barakallahu fikum. Karena hukum asalnya kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak dijadikan tempat membaca Al-Quran. Tapi jadikan rumah kalian itu sebagai tempat membaca Al-Quran. Kemudian Nabi menyebutkan salah satu, ya, keutamaan rumah yang dibacakan Al-Quran di situ. Setan lari. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kita bayangkan kalau rumah itu jadi tempatnya setan. Setan seneng, nyaman, ya, tinggal di sebuah rumah. Kira-kira orangnya itu seneng ibadah napa mboten? Ya, jangankan seneng ibadah, seneng maksiat, nah ya. Wong kancane setan. Setan kan ngajak maksiat, bukan ngajak ibadah. Setan itu membujuk manusia supaya malas ibadah, sregep maksiat. Nah, barakallahu fikum. Maka kita jadikan rumah kita sebagai tempat untuk memperbanyak membaca Al-Quran, supaya tidak menjadi sarang setan. Nah, barakallahu fikum. Bahkan salaf, ya, pendahulu kita yang saleh menjadikan rumah mereka sebagai tempat madrasah untuk mengajari anak-anak mereka membaca Al-Quran. Bukan hanya dia sendiri membaca Al-Quran, ya. Ketika sang bapak, ya, membaca Al-Quran, anak niru-niru tapi belum bisa, ya kan? Dia barangkali megang juga, ikut-ikutan minta uminya mushaf, melu jejeran karo abine, ya kan? Sekedar abine sih buka halaman pira, ya, melu-melu dideleng halaman endi, ya kan? Sekedar melu komat-kamit, nah, menirukan bapaknya. Kalau anak sudah kayak gini, ya kan, diajari, akan ada kesemangatan. Semangat dia. Coba kalau hanya sekedar le ya mbok murojaah apalanmu nang sekolah di murojaah sana. Le setoran ngesuk di apal namaning. Ya kan. Duk, misalkan ya. Ngesuk arep ujian hafalan, ya mbok ya di murojaah hafalane. Lah, abine bae. Nyekeli HP bae, ya kan. Umine bae buka-buka Shopee terus, ya kan. Anake ya melu-melu. Aku melu tuku kiel hami, ya kan, melu kayak gue. Beda coba kalau orang tuanya sergap maca Quran, ya kan. Anaknya pun akan ketika diarahkan untuk membaca Al-Quran, ya merasa, ya orang tuanya juga kayak gitu. Ya. Dicontohi oleh orang tuanya ngasih contoh. Jadi anak pun tidak merasa sendiri melakukan kebaikan itu. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan ya, dari Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, putranya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ya, sebagaimana disebutkan dalam manaqib Imam Ahmad yang disusun oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, Abdullah menceritakan ya, laqanani abi Ahmad ibn Hanbal al-Qur'ana kullahu biikhtiyarihi. Kata Abdullah, bapakku yaitu Ahmad bin Hanbal mentalkin ya, membaca kemudian anaknya mengikuti, ditalkin. Bukan sekedar kele Quran diwacanan, enggak. Ditalkin, ya kan? Ditalkin cuma seayat dua ayat, tidak. Ya. Al-Qur'an kullahu, Al-Qur'an semuanya utuh. Imam Ahmad mentalkin anaknya Abdullah Al-Qur'an semuanya dari awal sampai akhir. Naam barakallahu fikum. Ya bagaimana tidak menjadi seorang yang saleh seperti ini? Ya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi bukan hanya apa namanya menjadikan rumah sebagai tempat untuk membaca Al-Qur'an, tetapi juga jadi madrasah Al-Qur'an. Jadi tahfidzul Quran itu tidak hanya di sekolah-sekolah saja, di rumah pun hendaknya jadikan sebagai madrasah tahfidzul Quran, madrasah penghafal Al-Quran. Nah, kalau anak di rumah biasa menghafal Al-Quran, biasa membaca Al-Quran karena melihat orang tuanya kayak gitu, maka gurunya yang di sekolah pun merasa ringan, no, senang bocah iki, ya kan? Durung ditalkin wis bisa, garis setoran lancar, ya kan? Coba beda. Kalau anaknya itu sudah nang sekolah ditalkin malah dolanan karo kancane, ya kan? Kon murojaah ning omah ora pernah, alasannya apa? Wong umine abine ora pernah ngajari. Coba gurune to ngelus dada. Lah, susah temen ki bocah. Barakallahu fikum. Nah, maka mari ya, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat membaca Al-Quran sekaligus tempat pendidikan Al-Quran. Mungkin muncul pertanyaan, lah nyonge durung bisa maca Quran si primen Pak Ustadz, macane durung lancar, ya. Minimal belajar. Tunjukkan kepada sang anak bahwasanya le abi juga belajar. Ya. Ayo belajar bareng. Nah. Kone wis lancar, nah mbok ya abine diajari le. Ya. Malah bagus. Semangat anake. Aku ngajari abine kok. Cerita karo kancane. Nah, ora apa-apa. Semangat tuh cai. diajak sinau bareng. Bukan hanya sekedar nyuruh-nyuruh tok, tapi abine mau megangin HP, ya kan? Tayyib barakallahu fikum. Nah, sehingga kita semuanya belajar, ya. Kita semuanya belajar untuk memakmurkan rumah kita dengan ibadah. Kemudian ahibati fillah a'azzakumullah. Di antara perhatian Islam, ya, terhadap pembentukan usrah muslimah salihah, keluarga muslim yang bagus, di antaranya adalah sebenarnya sudah tadi kita sampaikan, menjadikan rumah itu sebagai pembelajaran adab dan akhlak keseharian. Nah, mengajari dan mencontohkan anak-anak, ya, adab dan akhlak yang baik. Kalau tadi kan mencontohkan ibadah, ya kan? Ini mencontohkan dan juga mengajarkan akhlak dan adab yang baik. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh diantaranya Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, ya, dalam kitab sahih beliau, sahih Ibnu Majah, ya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Sikap terhadap keluarganya itu terbaik. Nah, barakallahu fikum. Ini dorongan, hasungan, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar terutama seorang bapak, ya, seorang suami memperlakukan anggota keluarganya itu dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari istrinya, kemudian anak-anaknya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa asyiruhun bil ma'ruf. Pergauli mereka, istri-istri kalian itu, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, mempergauli istri, ya, bergaul dengan istri, memperlakukan istri dan juga anggota keluarganya dengan cara yang terbaik. Makanya Nabi tadi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, terhadap keluarganya. Dan Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Dicontohkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, maka kalau misalkan, ya, kalau misalkan kita seperti hadis yang di awal tadi kita sebutkan, diperintahkan untuk menjaga lesan, menjaga tingkah laku supaya tidak mengganggu orang lain. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang orang muslim yang lainnya yang ada di sekitarnya itu selamat dari gangguan lesannya dan tangannya. Kalau ini, ya, itu kita terapkan kepada orang-orang di luar rumah, maka yang pertama kali harusnya kita terapkan hadis ini kepada orang-orang yang ada di rumah. Kalau hadis ini kita terapkan kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita di luar rumah. Kita harusnya lebih menerapkan hadis ini ke orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Kalau kita misalkan melihat saudara kita ya memiliki kekurangan, kita tidak akan mencela ya kekurangan yang ada pada saudara kita tadi. Ya, karena ini mengamalkan hadis ini. Kalau itu kita tahan, tidak mencela saudara kita, kekurangannya ada pada saudara kita, maka kita pun hendaknya tidak mencela kekurangan yang ada pada anggota keluarga kita, tetapi kita nasihati dengan baik, tidak dicela, tidak dijelek-jelekan. Nah, barakallahu fikum. Dan sebaliknya, kalau kita di luar rumah dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, setiap kali ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita mengatakan jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas engkau dengan yang lebih baik. Ini sering kita lakukan kepada orang-orang di luar. Kenapa tidak kita lakukan ya kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kita? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mengatakan man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Ya. Siapapun yang melakukan ya kebaikan kepada dirimu, fakafi'uhu, maka balaslah dengan yang sekufu, yang sepadan. Apakah ini berlaku hanya kepada orang lain? Tidak. Nabi mengatakan man sona ilaikum man syarf. Ya. Siapapun ya. Siapapun termasuk anggota keluarga kita. Siapapun yang melakukan kebaikan pada dirimu, maka balaslah dengan yang setimpal. Bukankah istri kita banyak melakukan kebaikan untuk kita? Bukankah suami kita, ya, bagi seorang istri, juga melakukan banyak kebaikan untuk para istrinya? Bukankah demikian juga seorang anak kepada bapaknya, seorang tua kepada anaknya? Berusaha untuk membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga. Kalau ini diterapkan coba, setiap anggota keluarga melakukan kebaikan, kemudian yang satunya lagi berusaha membalas kebaikan, akan terwujud keluarga yang sangat menyenangkan. Nah, bukan saling membalas kejelekan. Satunya mencela, gantian mencela lebih pedes maning, ya kan? Satunya memukul, satunya nangis, ya kan? Kalau satunya sih dipukul nangis biasanya, tidak berani balas, ya kan? Ya barokallahu. Ya gimana akan tenang hidup kayak gitu? Tetapi kalau ingin selalu membalas kebaikan, masya Allah. Terus kalau tidak mampu, tidak memungkinkan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa illam takun ya ma tukafiuna fada'ulah. Kalau engkau tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya yang setimpal, fada'ulah, doakan dia. Ya. Doakan istri kita yang masak buat kita, yang nyucikan baju untuk kita, yang menyetrikakan pakaian kita. Anak kita yang barangkali mengambilkan minum untuk kita, jazakallah khairan nak, jazakillah khairan nak. Ya. Nah, kalau senantiasa kita lakukan seperti ini, ya, insyaallah taala akan terwujud keluarga yang sakinah istilahnya, yang mawaddah warahmah. Nah, barakallahu fikum. Tayib. Ahibati fillah a'azzakumullah. Tadi telah kita bicarakan terkait dengan selain menjadikan rumah ya, sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempraktekkan dan mencontohkan ibadah. dan juga mengajari anggota keluarga untuk beribadah kepada Allah, juga menjadikan tempat untuk menerapkan adab dan mengajarkan adab, mencontohkan adab. Dan secara umum, bagaimana rumah itu dijadikan sebagai tempat belajar. Jangan hanya sekedar anak itu belajar ketika di sekolah saja. Wis tekan ngomah ya wis mono pada lunga dewek-dewek mono le. Dolanan mana? Engko bali nek wis ngelih bae. Ya. Nek wis ngantuk wis ngelih bali ya. Nek urung ngantuk urung ngelih ya wis dolanan bae mana? Ben ora ganggu wong tuane nang omah. Ha repot maning kalau kayak gini. Tip. Coba kita berusaha menyiapkan sebagian waktu kita untuk ngajari anak-anak, ya. Ngajak anak belajar bareng, minimal ya menemani. Barangkali anak ada perlu apa bimbingan, ada yang perlu ditanyakan pelajaran di sekolahnya, ditemani. Ya. Tapi nemani ini ya jangan karo megangan HP. Nah, bocah kon sekolah sampingnya kon nemani sampingnya kalau buka-buka sopi ora sidas sinau. Nah, barakallahu fikum. Ditemani. Syukur bisa membimbing, mengarahkan. Iya. Ditemani. Para salaf kita mereka menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat untuk mengajari ilmu, ya. Mengajarkan ilmu. Bahkan ada riwayat dari ya diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis, beliau menyebutkan sanadnya sampai Abdullah ibn Dawud rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yambaghi lirrajuli an yukriha waladahu ala sama'il hadith. Kata Abdullah ibn Dawud rahimahullahu ta'ala, ya, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan seseorang ya harusnya dia memaksa anaknya, memaksa ya, untuk mendengarkan hadis, untuk belajar maksudnya. Jadi memaksa itu bukan anak duduk, kalau tidak duduk dipukul, bukan. Bagaimana kita membuat kondisi suasana yang membuat anak itu belajar. Bisa mungkin dengan cara diiming-imingi hadiah. Ini belajar duduk, nanti kalau kamu bisa ini belajar, kamu besok belajar ulangan apa? Oh mau ulangan ini, nah, misal dipelajari, nanti tak tanya pertanyaannya, kalau kamu bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaannya nanti dapat hadiah. Hadiah apa bi? Nah, es krim misal. Dan itu dipraktekkan oleh salaf. Diriwayatkan ya Al-Khatib juga rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang sama Syaraf Ashabil Hadis, beliau meriwayatkan dengan sanadnya ya sampai An-Nadhr Ibnu Al-Harith ya. An-Nadhr Ibnu Al-Harith beliau mengatakan sami'tu Ibrahim Ibnu Adham yaqul, aku mendengar Ibrahim Ibnu Adham mengatakan qala li abi, bapakku berkata kepadaku, bapaknya Ibrahim ibn Adham rahimahullah, ya bunai nak utlubil hadis, sana kamu mencari hadis, belajar hadis ya. Fakullama sami'ta hadithan wahafidtahu falaka dirham, setiap kamu mendengar satu hadis kemudian kamu menghafalnya, kamu akan mendapatkan satu dirham hadiah. Maka kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, fatolabtul haditha ala hadha, Maka aku pun awalnya belajar hadis untuk mendapatkan ini. Kan lumayan satu hadis, satu dirham. Satu dirham sih berapa ya? Nah, gak tahu, wallahu alam ya. Saya lupa hitungan terkait dengan dinar dan dirham. Intinya mata uang perak. Taplah misalkan kalau kamu tadi bisa menjawab pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang di sini tak kasih hadiah ini misal. Itu kan sesuatu yang bisa dikatakan mendorong, memaksa anak untuk belajar. Nah, barakallahu fikum. Intinya bagaimana anak itu dipaksa untuk belajar. Memaksa bukan berarti dengan kekerasan, tidak harus. Tetapi membuat kondisi situasi yang dia seolah-olah terpaksa untuk belajar. Nah, atau dengan yang lain, diposisikan semuanya belajar. Abinya, uminya baca, belajar. Terus nyuruh anaknya, "Nak, sinau." "Lah, lagi tanggung ge, Bi." Nah, sinau siki wae sineki, abi karo umin juga lagi sinau. "Engko dolanan bareng. Pas abi karo umi juga dolanan, nanti tak kancani dolanan bareng." Nah, misal dibuat kondisinya mendukung untuk belajar. Nah, barakallahu fikum. Sehingga diajari di rumah kalau memungkinkan, ya, kalau bisa. Minimal menemanilah. Dewek juga ngajari bahasa Arab, lah belajar bahasa Arab be belum pernah tahu gimana ngajari anak bahasa Arab, ya kan? Ya mangane juga coba belajar juga bahasa Arab kayak gitu loh. Meskipun sama-sama belajar, podo bae misalkan belajar DLCG. Ya ora apa-apa. Engko sinau murojaah karo anake bareng. "Nak, kowe belajar DL tekan ngendi, Nak?" "Tekan kono, abi nembe tekan kene nggih." Nah, misalkan kan sinau bareng dadine. Apalagi kalau sudah belajar bisa membantu anak belajar bahasa Arab itu. Sebagian problem, sebagian loh ya, tidak semuanya. Sebagian kasus yang terjadi pada anak yang enggak suka terhadap sebuah pelajaran disebabkan karena dia kesulitan terhadap pelajaran itu. Anak kalau merasa sulit terhadap sebuah pelajaran biasanya malas dan biasanya semakin ora bisa. Yeah. Kalau seperti ini enggak ada yang bisa bantu. Kesulitan yang seperti ini tidak bisa teruraikan, ya dia akan kesulitan. Kadangkala kesulitan-kesulitan ini kalau menumpuk yang menjadikan bocah malas sekolah, akhirnya malas mondok. Orang bisa-bisa sih, lah mondok ngapa? Mondok juga orang bisa. Awalnya bisa jadi karena ini. Awalnya karena ketidakbisaan yang menumpuk. Coba kalau orang tuanya bisa membantu. "Nak, belajar apa?" "Ora bisa." "Tanya, ini artinya apa, Bi?" Nah, coba kalau abinya juga belajar bahasa Arab. Coba tak buka, meskipun dibuka di jet buku nih, ya kan? Nambah belajar sih, ora apal. Catatannya tak buka di jet le. "Oke, artinya." Nah, anak jadi, "Oh ya." Karena bisa semakin semangat. Apalagi kalau abinya, uminya di rumah juga bantu ngajari, semakin paham dia. Apalagi kalau dia paham sebelum diajari sama gurune, gurune tambah seneng maneh. Ki bocah jan pinter temen ya. Anake muridnya kayak gitu semua, santrinya kayak gitu semua, gurune juga pada seneng kabeh, ya kan. Nah, barakallahu fikum. Seneng ngajar, ya. Tapi kalau tadi anak merasa kesusahan, maka dia akan merasa berat belajar. Ketika berat beban belajar itu numpuk, akhirnya malas belajar, akhirnya malas mondok, di antara sebabnya ini. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah azzakumullah, barangkali sedikit ya. Nah, contoh ya, sekedar contoh bagaimana mengajari adab di rumah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri. Diriwayatkan dari sahabat Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, ya, anak Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak bawaan. Ya. Yang ketika itu, ya, Umar ibn Abi Salamah ini apa namanya berada di, ya, ibunya jadi istri Nabi, otomatis ya dalam bimbingan dan asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ma'ruf sebenarnya. Kisah ketika ya Ibn Abi Salamah ini makan, di situ ada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya namanya bocah ya. Ada panganan enak-enak, ya kan? Di sebelah sana enak, sebelah sini enak, semuanya enak. Dicomot-comot sedikit-sedikit, dicoba. Ya, sedikit-sedikit dicoba. Sebelah sana diambil, sebelah sini diambil. Nah, tati suyadi fisuhfah, tanganku kesana kemari di piring atau dinampan, dibagi yang di situ makanan dihidangkan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, ya menegur, ya gulam samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nak, jangan tergesa-gesa, ya. Baca Bismillah dulu. Makanlah dengan tangan kanan, aja kanan kiri mangan lebu kabeh, kanan mang masukkan, kiri juga masukkan, ya kan? Bocah kan kayak gitu biasanya, ya. Khawatir apa namanya? Kehabisan ya. Dia pengennya dapat yang terbanyak. Kanan kiri megang masukkan ke mulut. Wa kul mimma yalik, dan makan dari yang terdekat. Yang di dekat kamu itu yang dimakan. Diajari adab. Jangan kemudian ada anak lah yang adabnya kurang, lah isih bocah iki lah ora apa-apa, isih bocah. Bocah ya kayak gue, namanya juga bocah. Bukan, tetap diajari. Apalagi datang ke rumah orang bertamu, ya. Kemudian kesana kemari. Buka toples dewek, sing ora didangkan ndelok golek tang jero, ya kan. Barangkali ada yang lain masuk ke kamar-kamar, ya enggak sopan, diajari adab. Bukan berarti lah isi cilik iki ora apa-apalah, bukan. Diajari tetap, Nabi tetap mengajari. Bukan kemudian oh masih kecil ini sudah biarkan dulu. Enggak, Nabi tidak mengatakan demikian. Demikian juga ingat kisah Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, ya. Cucu Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Al-Hasan ini mengambil, memungut dan memakan kurma dari kurma-kurma zakat. Ada kurma zakat, kemudian Al-Hasan yang masih kecil ini mengambil kurma itu kemudian dimakan. Ya, Nabi tidak kemudian membiarkan lah isa cilik iki urung rapa-apa, ora ana dosa. Enggak, tetap diingatkan, dikasih tahu, diajari. Nabi mengatakan kih kih. Ya, maksudnya apa namanya? Dikeluarkan, keluarkan. Irmi biha, keluarkan. Ya. Ama alimta anna lanakulu sodakoh. Ya. Apa kamu belum tahu kalau kita, ya, keturunan Nabi, Nabi dan keturunannya, itu tidak boleh makan sedekah, tidak boleh makan harta zakat. Berarti belum tahu kamu ya nak. Oh ternyata abimu yaitu Ali belum ngasih tahu mungkin, ya. Atau kamu belum tahu bocah. Amma alimta, tidakkah kamu tahu kalau kita itu tidak boleh makan sedekah? Tetap dikasih tahu, bukan berarti lah isa cilik ikilah ora apa-apa, urung dosa ikilah. Tidak. Tetap kalau melakukan sebuah kesalahan dikasih tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak kemudian dibiarkan. Ahibati fillah azzakumullah. Dan kalau kita membaca riwayat-riwayat tentang bagaimana pendidikan baik Nabi sendiri ataupun para sahabat di dalam mendidik putra-putrinya, sungguh sangat banyak. Baik mengajari adab, mengajari akhlak, ya, mengajari ibadah, mengajari iman, akidah dan tauhid. Nah, barakallahu fikum. Perhatian terhadap kebaikan keluarga dari sejak kecil. Sebagai penutup barangkali, ahibati fila azakumullah, secara global, kalau seorang suami memberlakukan istri dan anggota keluarganya dengan sebaik-baiknya, menerapkan sabda Nabi tadi, khairukum khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah yang berbuat, yang paling berbuat baik terhadap keluarganya, menerapkan hadis ini. Kemudian sang istri, dia berusaha berkhidmat dengan sebaik-baiknya kepada sang suami, semampu dan sebisa dia. Ya, dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kalau seandainya aku ya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujatiha, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya." Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan pertama jelas larangan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada manusia. Nah, dan hadis ini sekaligus menunjukkan tentang tingginya ya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh sang istri. Bagaimana dia hendaknya berkhidmat kepada sang istri. Kalau suami berusaha memperlakukan istrinya dengan yang terbaik berdasarkan hadis sebelumnya, kemudian sang istri memperlakukan suaminya dengan sebaik-baiknya, kemudian anaknya mempraktekkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Antara bapak dan anak menerapkan hadis ini, tidak termasuk kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan yang besar. Orang tua menyayangi anak-anaknya, sang anak memuliakan orang tuanya, maka niscaya hubungan di antara mereka akan terjalin dengan sangat menyenangkan. Kalau ini terwujud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terwujud dengan baik, maka niscaya akan terwujud keluarga yang salihah. Dan akan terbentuk masyarakat juga yang saleh dan salihah. Nah, barakallahu fikum, sehingga kita sama-sama berusaha di sini, bukan berarti di sini saya yang ngomong kemudian sudah bisa menerapkan ini semuanya, bukan ya kan. Saya hanya menyampaikan sekaligus supaya mendorong diri saya pribadi untuk supaya bisa mempraktekkan juga. Orang mungkur bisa ngomong tok kayak gitu loh maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Kita berusaha sama-sama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.